Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Sulaiman قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب عبد الله ابن وهب قال أخبرني يونس يونس ابن يزيد عن ابن شهاب ومن ابن شهاب Al-Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Naam, ahsanta barakallahu fikum. Wa masmuhu? Siapa namanya? Az-Zuhri. Naam, ahsanta. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Syihab al-Ma'ruf bi-Zuhri. Wa-Zuhri nisbah ila Bani Zahrah. An Ubaidillah ibn Abdillah wa Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibni Mas'ud an ibni Abbas ibnu Abbas masmu Pak Amir ibnu Abbas siapa namanya? Naam, ahsanta barakallahu fikum. Abdullah ibn Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habru hadhihi al-ummah aw bahru hadhihi al-ummah. Hadha ibnu Abbas. Naam. Radiyallahu anhuma. Qala lamma ishtadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma ishtadda anna bin nabi sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, ketika semakin parah sakit beliau di hari-hari beliau hampir menemui ajalnya alaihi salatu wassalam, beberapa hari sebelum datang ajal beliau alaihi salatu wassalam meminta kepada sahabatnya, ituni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu, tolong bawakan sini kepada aku sebuah kitab, aku akan tulis bagi kalian. Tentunya Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak bisa menulis. Yang dimaksud di sini beliau menulis yaitu beliau memerintahkan untuk seseorang menulis sebuah kitab yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Qala Umar innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'u wa indana kitabullah hasbuna. Berkata Umar bin Khattab, sungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam sedang ditimpa rasa sakit yang luar biasa. Artinya beliau merasa syafaqah, kasihan kepada Rasul alaihi salatu wasalam dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi sedang ditimpa rasa sakit yang luar biasa. Beliau berpandangan dengan hal tersebut membuat masyakoh, semakin membuat payah Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian Umar mengatakan, wa indana kitabullah hasbuna, dan ada di sisi kita sudah kitabullah, cukup baik kita. Artinya Rasul alaihi salatu wasalam tidak perlu menulis lagi, karena wahyu telah sempurna dalam kondisi beliau alaihi salatu wasalam sakit. Kondisi sudah parah. Maka Umar bin Khattab merasa kasihan untuk kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dibebani. Di hari-hari beliau sebelum wafatnya untuk dibebani sesuatu yang akhirnya semakin memperparah kondisi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Maka dengan ijtihadnya Umar bin Khattab, beliau berpandangan sudahlah, enggak usahlah, kasihan beliau. Nah, ini maksud dari Ibnu Umar, Umar bin Khattab. Bukan berarti hasbuna kitabullah, cukup baik kitabullah ini Pak. Kemudian Umar mencukupkan dengan Al-Qur'an, tidak. Nah, karena pada hakikatnya kitabullah di situ tentunya mencakup sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Innama qaul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yahkuma bainahum. Antum perhatikan di sini. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin apabila diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya, berarti ada dua, Allah dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Liyahkuma bainahum, di sini yahkuma menunjukkan fi'il satu orang, bentuknya ghaib, artinya untuk orang ketiga. Ya, tidak dikatakan di situ liyahkuma untuk menunjukkan dua orang, tapi kembalinya kepada satu orang. Padahal sebelumnya disebutkan idza du'u ilallahi war rasul, apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian Allah katakan liyahkuma, untuk dia satu orang menghukumi perkara di antara mereka, menunjukkan bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah dan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam syai'un wahid, sama. Alam jadikan dalam firman ini tidak ada beda antara Allah dan Rasulnya, sehingga datang dengan liyahkuma dalam bentuk mufrad satu, bukan liyahkuma bentuk mu'an atau musanna dua, tidak. Nah, padahal Allah dan Rasulnya, tapi cukupkan dengan satu, menunjukkan bahwa kitabullah huwa sunnah, wa sunnah hiya kitabullah, al-islam huwa sunnah, wal sunnah hiya al-islam. Nah, sehingga jangan dipahami Umar mengatakan wa indana kitabullah hasbuna, cukup baik kita sudah ada Al-Quran. Kemudian Umar menyampingkan as-sunnah, tidak. Tapi Umar mengucapkan ini syafaqatan, rahmatan lirrasul alaihi salatu, merasa kasihan, sudah berat beliau. Menurut pandangan Umar radhiyallahu anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sudah betul-betul dalam kondisi yang payah. Maka sudahlah, jangan dibebani lagi dengan sesuatu yang bisa semakin memberatkan beliau. Ini maksud Umar. Namun di sisi lain, sebagian sahabat berpandangan ya tentunya imtithal bi amri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagian sahabat tentunya berpandangan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meminta itu nih. Datangkan kepada aku sebuah kitab, jangan aku menulis, memerintahkan untuk seorang menulis. Maka sebagian sahabat berpandangan, ya sudah seharusnya kita menuruti keinginan beliau. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, fakhtalafu. Ya, para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Wa kathura al-laghab, sampai akhirnya kondisinya ramai. Nah, yang ini mengatakan iya, yang ini jangan, kasihan. Sama-sama niatnya baik. Maka kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, kumu anni, sudahlah kalian menyingkir sudah. Nah, wala yam bagi indi at-tanazu, enggak layak di sisiku kalian berselisih. Nah. Kemudian Ibnu Abbas manan fa kharaja Ibnu Abbas yaqul innar raziyata kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Akhirnya dengan jadian ini Rasul alaihi salatu wassalam tidak jadi menulis. Dari sini kita juga mengetahui bahwa Umar menangkap sebuah isyarat. Rasul alaihi salatu wassalam ingin menulis mimbabil irsyad. Ingin memberikan arahan dan bimbingan, bukan mimbab al-wujub. Nah, dengan itu Umar bin Khattab berpandangan kasihan. Dan terbukti kalau memang itu sesuatu yang wajib, niscaya Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan meninggalkan perkara tersebut. Terbukti masih ada beberapa hari setelahnya beliau masih hidup. Masih ada waktu, tapi beliau tinggalkan, menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan wajib. Nah, namun tentunya perkaranya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, innar raziyata kullar raziya mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Musibah yang paling besar dari setiap musibah, kata Ibn Abbas ketika mendengar kisah ini, mengetahui kisah ini, musibah yang paling besar musibahnya ketika akhirnya hala baina Rasulillah wa baina kita, ada yang menghalang antara Rasul alaihi salatu wasalam dengan penulisan kitab tersebut. Nah, sayang, kata Ibnu Abbas, sayang. Sesuatu ilmu Rasul alaihi salatu wasalam ingin menulis, tapi akhirnya tidak jadi menulis. Dari sini kita mengetahui syu'mu al-khilaf. Ya, di sini kita mengetahui kejelekannya perselisihan. Akhirnya enggak jadi ilmu tersebut. Nah, sebagaimana kisah ketika Rasul alaihi salatu wasalam ingin mengkhabarkan kepada sahabat kapan kejadian Lailatul Qadar, kemudian Rasul alaihi salatu wasalam menjumpai dua orang berselisih. Akhirnya dengan itu Rasul alaihi salatu wasallam dilupakan. Diangkat wahyu tentang kapan Lailatul Qadar tersebut. Nah, syu'mul khilaf. Dari sini kita mengetahui jeleknya al-ikhtilaf wa tafarruq. Nah, walaupun tentunya di sini ada pelajaran bagi kita. Ketika permasalahan-permasalahan khilaf tersebut, permasalahan-permasalahan yang dimana memang itu adalah permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang memang perlu disikapi dengan lapang dada, permasalahan yang bukan pada permasalahan prinsip, permasalahan yang pada akhirnya masih bisa diterima oleh semua pihak untuk masing-masingnya legowo. Di sini manhaj salaf mengajarkan bagaimana para sahabat dalam hal-hal seperti ini tetap bersatu. Nah, tidak mengorbankan dakwah. Tidak mengorbankan manhajnya. Tidak kemudian sakit hati, kemudian dakwah terbengkalai, ukhuwah terbengkalai. Nah, maka ini penting untuk kita mengetahui fikih bagaimana para sahabat bermuamalah. Bagaimana para sahabat menyikapi perselisihan. Bagaimana para sahabat paham kedudukan dirinya masing-masing dengan siapa yang diajak berbicara dan siapa yang diajak berdebat atau siapa yang sedang berselisih dengannya. Masing-masing paham dengan kedudukannya masing-masing. Nah, berbeda dengan kebanyakan manusia di zaman sekarang irlaman rahimallah. Ada perselisihan sedikit, sakit hati. Kembalinya akhirnya ujung-ujungnya sakit hati. Nah, entah karena pendapatnya tertolak, entah karena melihat saudaranya menganggap ingin menjatuhkan dia, entah menganggap karena dia benar dan saudaranya salah. Akhirnya kecewa. Perasaan kecewa taib sekali terjadi. Tapi tidak segera diselesaikan urusan hatinya ini. Kekecewaan di hatinya tidak segera diselesaikan. Ketika itu mungkin bisa selesai secara zahir. Namun masih ada kecewaan tersebut. Dia tidak islahun nafas. Akhirnya berlarut dan berlarut dan berlarut. Muncul kejadian dan kejadian serta kejadian berikutnya yang itu Allah akan bongkar isi hatinya selama ini. Wala'iyadzubillah. Nah, makanya penting untuk kita terus memperbaiki apa yang ada di dalam hati kita. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila hati tersebut, segumpal daging tersebut baik, maka baik seluruh amalan kita yang zahir. Dan apabila fasadat, apabila jelek hati tersebut, maka amalan kita yang zahir pun akan jelek dan Allah akan tampakkan. Cepat atau lambat, yaumatu bilas sarair, di hari nanti Allah akan subhanahu wa ta'ala akan bongkar sarair, apa yang ada di hati kita. Maka cepat ya ikhwan, untuk masing-masing dari kita memperbaiki urusan hati kita. Permasalahan ikhlas, permasalahan hasad, permasalahan sakit hati, su'adzan. Nah, semua kejelekan perkara yang zahir pangkalnya dari hati. Lihat bagaimana para sahabat berselisih, bahkan sampai berperang. Tapi hal ini tidak menyebabkan renggangnya ukhuwah di antara mereka. Masih ada sifat tarahum, sikap insaf. Aisyah radhiyallahu anha, siapa beliau? Dengan istri-istri Rasulullah alaihi salatu wasalam ada yang berbeda. Dengan Sofiyah berbeda dalam sekian atau dalam beberapa permasalahan. Tetapi ketika terjadi fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang munafikin, yang ketika itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala tertahan beberapa saat, Aisyah radhiyallahu anha tertuduh melakukan kejelekan. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bermusyawarah menanyakan kepada sahabatnya, kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan kepada sebagian istri-istrinya. Di antaranya istri-istri yang di mana saingannya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya, tapi hatinya cemburu ada dan ini lumrah pada wanita, tetapi kecemburuan permasalahan yang kemudian tidak sampai menjadikan hati ini berpenyakit. Ditanya tentang Aisyah, dijawab oleh istri Rasul alaihi salatu wasalam yang lainnya, ma'alimtu minha illa khairan. Aku tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Insaf. Walaupun dalam urusan merebut cinta Rasul alaihi salatu wasalam banyak persaingan. Nah, insaf. Ali bin Abi Thalib dengan Talha atau Zubair atau dengan Aisyah dalam perang Jamal. Insaf. Dengan Muawiyah. Bagaimana tersungkurnya Ali bin Abi Thalib ketika mendengar Zubair bin Awam terbunuh. Padahal di pihak yang lain. Jatuh tersungkur. Nah, bersedih. Maka ini yang perlu kita ketahui tentang permasalahan al-khilafat. Kalau masing-masing dari kita memiliki niat yang baik, maka akan dengan cepat, dengan mudah perselisihan tersebut selesai. Nah, barakallahu fikum. Dari sini juga kita mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ingin menulis atau memerintah untuk menulis. Kita masih pada bab Kitabatu al-ilm, bab tentang disyariatkannya menulis ilmu. Nah, maka disyariatkan untuk menulis, karena dengan tulisan kita bisa menyaksikan berapa banyak hak-hak terjaga, berapa banyak aturan-aturan tersimpan dengan rapi dengan sebab apa? Adanya tulisan. Nah, wa asrah min hadza, yang lebih jelas dari ini semuanya, karena hadisnya tidak masuk ke dalam persyaratan Imam Bukhari, namun disahihkan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, qayyidu al-ilma bil kitab. Catat ilmu tersebut dengan tulisan. Nah, dengan al-qalam tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Alladzi 'allama bil qalam. Nah, permasalahan menulis, mencatat ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia salah satunya dengan perantara al-qalam. Bahkan catatan takdir yang ada ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada siapa? Al-qalam. Awal ma khalaqallahul qalam, qala lahu uktub. Pertama kali Allah menciptakan al-qalam. Nah, dari sini kita mengerti al-qalam yang ada di Lauhul Mahfuz itu termasuk ciptaan Allah yang paling tua, termasuk yang terlama. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam. Nun wal qalami wa ma yastur. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan karena di situ ada sesuatu yang besar. Wal asr, menunjukkan bahwa masa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Juga wal qalam, demi qalam Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan qalam. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal ma khalaqallahul khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali penciptaan. Wa kataba bil kitab wa indahu fawqa arsyhi, menulis dengan catatan tentunya hakikatnya, bagaimana kaifiahnya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Allah mengatakan ghalabat rahmati ghadabi. Dalam ayat yang lain disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah menulis sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Dengan perantara al-qalam. Nah, dari hadis ini, inna rahmati sabaqat ghadabi, ada sebuah isyarat dan ada sebuah tanbih bagi orang-orang yang masih merasa terbuai dengan dunia untuk kemudian beberapa larangan-larangan, beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang datang dari syariat Islam ini ditabrak dan dilanggar. Leish, kenapa sebabnya? dengan alasan khawatir hilang dunianya, dengan alasan khawatir keluarganya, khawatir saudara-saudaranya yang masih dia nafkahkan, khawatir orang tuanya. Yang menjadi sebuah pertanyaan di sini adalah apa yang ada di benak orang-orang tersebut yang dia masih melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan kekhawatiran ini? Apa yang ada di benak dia tentang Rabbul Alamin? Seolah-olah kondisinya mengatakan bahwa Allah tersebut tega. Ketika saya harus berbuat seperti ini, dapat dari mana dunia saya? Sementara ini satu-satunya sandaran saya. Kalau kita perhatikan bagaimana seorang ibu, kasih sayang dan rahmat seorang ibu kepada anaknya, ketika sang anak tersebut dalam kondisi tersakiti atau datang mara bahaya, bagaimana seorang ibu berusaha untuk melindunginya. Ketika seorang anak datang merengek-rengek kepada ibunya, meminta sesuatu, bersimpuh dan sujud di bawah kaki sang ibu misalnya, mana ada seorang ibu yang tega untuk kemudian menolak permintaan sang anak? Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala arham. Allah Subhanahu wa taala lebih enggak tega. Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang kepada hambanya. Apalagi ketika hambanya merengek-rengek berdoa kepadanya. Apa yang ada di benak orang tersebut untuk kemudian dia masih merasa Allah tersebut kejam, tidak bisa mendatangkan dunianya ketika dia berpegang teguh dengan agamanya? Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala lebih rahmat dari ibunya sendiri, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hambanya, apalagi yang hambanya tersebut berusaha berpegang teguh dengan aturannya. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang menjadi anak emas, entah dari raja, entah orang tua dan yang lainnya, apa yang dia inginkan dituruti ketika anak emas ini mengikuti aturan dari raja tersebut atau orang tua tersebut. Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu semuanya. Apa yang ada di benak orang tersebut ketika dia masih berani melanggar aturan Allah untuk kemudian tidak yakin, untuk kemudian seolah-olah mengatakan Allah tega, lebih tega. Sementara Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih mengalahkan amarahku. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini penting untuk kita ketahui, untuk kemudian kita berusaha berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan sebegitunya kepada kita. Kita masih belum diuji dengan orang-orang yang telah terdahulu dalam kondisi kepalanya dan badannya digergaji, dicabik-cabik dengan cakar besi, dalam kondisi kata sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la yasudduhum dalika an sabilillah, yang demikian itu semuanya tidak memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka hancur, disiksa dan yang lainnya, ashabul ukhdud. Dalam suratul buruj, al-buruj, nah, di dunia mereka habis. Kita belum sampai kepada tingkatan yang tersebut. Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Kaif, bagaimana, apa yang ada di benak orang ini? Ketika tahu dalam lingkungan kerjanya ada sesuatu yang haram, atau bahkan pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, apa bayangan dia terhadap Rabbul Alamin? yaitu Allah SWT tega membiarkan dia ketika dia berpegang teguh dengan agamanya. Bagaimana? Cara berpikir yang bagaimana, akal sehat yang bagaimana yang dia mainkan? Nah, barakallahu fikum, inna rahmati sabaqat ghadabi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit karena efek dari racun seorang perempuan Yahudi? Naam. Ini disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dalam beberapa hadisnya. Salah satu sebab sakitnya beliau masih ada rasa dari racun tersebut. Naam. Kemudian yang kedua, bolehkah kita memberi zakat kepada orang tua kita di mana orang tua kita dalam keadaan kurang mampu? Hukum asalnya, zakat tidak diberikan kepada orang yang kita wajib memberi infak kepadanya. Siapa orang yang kita wajib memberi infak kepadanya? Orang yang apabila kita atau dia meninggal, saling mewarisi. Berarti siapa? Anak, orang tua, saudara. Nah, sehingga ketika ada orang-orang yang seperti ini, dia tidak mampu, bukan kewajiban kita memberi zakat kepada orang-orang ini, tapi kewajiban kita menafkahi orang-orang ini. Wajib semampu kita. Nah, karena kalau zakat kan hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu. Kalau nafkah, ini setiap saat. Ya tentunya semampu kita. Sehingga ini hukum asalnya. Bukan dizakati, tetapi dinafkahi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Nah. Kenapa? Berarti? No, ummi, naam, ummi, iya. Tapi dalam hadis ini apa? Menulis sesuatu, naam. Iskalnya apa? Beliau ummi, tapi kok mau menulis? Antum datang telat ya? Itu jawabannya. Tadi di awal pembahasan sudah Anda sampaikan, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu yang dimaksud, yaitu meminta beliau, bukan beliau yang menulis, tetapi meminta alat tulis untuk kemudian seseorang menuliskannya. Nah, sebagaimana dalam Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah sama dengan lafaz uktub Bismillahirrahmanirrahim ditolak. Kemudian orang musyrik meminta Rasulullah SAW untuk menulis Bismikallahumma. Ternyata yang menulis Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah SAW. Syahidnya di sini al-muhim, bukan beliau langsung yang menulis, tapi orang lain yang menulis. Nah, baik. Akhir yang lain. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tanbih ya ikhwan, tolong perhatikan, terkhusus bagi orang tua atau wali santri, untuk lebih memperhatikan putra putrinya dalam pemakaian barang-barang kecanggihan teknologi sekarang. Media sosial yang ada, jangan sampai pengawasan kita yang kurang, akhirnya anak-anak kita tanpa sepengetahuan kita, dengan sebab kelalaian kita, memanfaatkan entah itu HP atau tablet atau yang lainnya, smartphone dan yang lainnya. Min fadlikum, HP-HP kita, smartphone-smartphone kita, tolong diberi entah kode, entah sandi, entah yang lainnya, yang dengan itu anak kalau memegang HP tersebut tidak bisa membuka isinya. Nah, beberapa kejadian yang dapat informasi, anak mampu memegang HP ibunya atau bapaknya dalam kondisi mencuri-curi tentunya. Nah, mencuri waktu ketika lagi tergeletak dan yang lainnya, bisa membuka HP tersebut. Maka, min fadlikum, yang iskal adalah mending, walaupun kita tidak sepakat, tapi kalau sekedar anak tersebut bersendirian, sudahlah, rusaknya anak itu sendiri. Tapi yang iskal sekarang, anak tersebut bersama kawan-kawan. Kita yang punya anak-anak ini berusaha mencegah anak-anak kita masuk dari pintu yang lain. Masuk dari pintu kawan-kawan anak kita. Kenapa? Orang tuanya lalai. Nah, sehingga la darara wa la dirar. Jangan kita mendolimi diri-diri kita sendiri, dan lebih dari itu, jangan kita mendolimi saudara-saudara kita. Nah, ini tolong diperhatikan untuk kita lebih berhati-hati dalam pemakaian HP dan smartphone atau yang semisalnya. Barakallahu fikum.